الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dha'i kitab wa sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang kondisi-kondisi dalam salatul jamaah, kondisi makmum, demikian pula al-imam. Termasuk di antara yang penting untuk kita bahas tentang hukum imam atau berdirinya imam lebih tinggi daripada makmum. Ini apa hukumnya? Misalnya imam sholat berada di atas tempat yang lebih tinggi, dataran yang lebih tinggi, sementara makmum di bawah. Misalnya imam berada di lantai dua, makmum di lantai yang pertama. Ini apa hukumnya? Atau misalnya imam berada di tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi setengah meter misalnya, sementara makmum di bagian bawahnya. Ini apa hukumnya? Dalam hal ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أمر الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم. Apabila seseorang menjadi imam satu kaum, maka jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdirinya makmum. Apabila seseorang menjadi imam terhadap satu kaum, maka jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdirinya para makmum. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menunjukkan dengan jelas larangan imam berada di tempat yang lebih tinggi dari posisi makmum. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan hal tersebut merupakan hal yang dibenci, hal yang dimakruhkan. Seseorang yakni apabila dia menjadi imam terhadap makmum, maka dia berada di tempat yang lebih tinggi, ini hukumnya makruh. Apakah dengan tujuan untuk mengajarkan kepada mereka sholat atau tidak dengan tujuan tersebut? Dan ini madhab yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan diikuti oleh banyak para pengikut Al-Hanabilah. Demikian pula ini madhab Imam Malik Al-Auza'i dan Al-Hanafiyah Ashabul Ra'i. Dan mereka berdalil dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Seseorang yakni apabila dia menjadi imam, maka jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari berdirinya makmum. Demikian pula hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwa pada saat Hudzaifah mengimami kaum muslimin di daerah Al-Madain. Di mana beliau menjadi imam dan beliau berada di atas sebuah tokoh ya. Beliau berada di atasnya, sementara para makmum di bawah. Fa akhadha Abu Mas'ud bi qamisihi. Maka Abu Mas'ud pun menarik gamisnya Hudzaifah. Fa jabadahu. Beliau menariknya, yakni beliau memerintahkan Hudzaifah agar turun. Menunjukkan pengingkaran. Falamma faragha min salatihi qala. Maka tatkala Hudzaifah selesai salatnya, maka Abu Mas'ud pun mengatakan, alam ta'alam annahum kanu yunhauna an dhalik. Tidakkah engkau mengetahui bahwa mereka dahulu dilarang untuk melakukan hal tersebut. Yani imam dalam posisi yang lebih tinggi dari makmum. Lalu kata Hudzaifah, fadzakartu hina madattani. Aku mengingatnya pada saat engkau menarikku. Aku mengingatnya pada saat engkau menarikku. Maka ini alasan dari madhab yang pertama yang mengatakan bahwa dibenci bagi imam berada di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdirinya makmum. Di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang demikian diperbolehkan. Diperbolehkan berdiri al-imam di tempat yang lebih tinggi apabila dengan tujuan ta'lim. Tujuannya adalah untuk mengajarkan sholat dan yang semisalnya kepada kaum muslimin, memperlihatkan kepada mereka tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini madhab al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula pendapat al-imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat beliau salat di atas mimbar. Beliau salat di atas mimbar sementara para sahabat mereka di belakang mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiga tingkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atasnya, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam berada di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdirinya para sahabat sebagai makmum. Lalu kemudian setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama fa'altu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati." Sesungguhnya aku melakukan hal yang demikian ini agar kalian bermakmum dan mengikuti salatku dan kalian mempelajari salat yang aku kerjakan. Kalian mempelajari salat yang aku kerjakan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau berada di tempat yang lebih tinggi di mana beliau hendak mengajarkan kepada kaum muslimin salat. Dan yang demikian ini menunjukkan kuatnya pendapat ini insyaallah taala, dalam artian kalau berdirinya imam di tempat yang lebih tinggi, berdiri yang tidak terlalu tinggi ya, seperti yang jarak 1 meter dan yang semisalnya, maka ini dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka yang demikian tidak mengapa insyaallah taala. Namun kalau terlalu tinggi ya, seperti misalnya imamnya di lantai kedua sementara para makmum di lantai pertama, atau imam di lantai satu makmum di lantai dasar, yakni jarak yang terlalu jauh, maka hendaknya jangan seorang melakukannya, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi, fala yaqum fi makanin arfa min maqamihim, jangan dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempatnya berdiri para makmum, tempat berdirinya para makmum. Maka tidak diperbolehkan yang demikian karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun para ulama memahami bahwa yang dimaksud dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila imam berdiri sendirian. Jadi dia sendirian di lantai dua misalnya, dia sendirian. Tidak ada makmum di belakangnya. Sementara makmum seluruhnya berada di lantai pertama. Maka yang inilah yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Namun kalau misalnya ada sebagian makmum bersama imam di lantai tersebut, lalu kemudian sebagian makmum lagi ada di lantai bawah, maka yang demikian tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa dan tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, di antaranya Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang posisi imam yang lebih tinggi dari makmum, kata beliau, la haraja fi dhalika idha kana al-ulu yasiran. Tidak mengapa yang demikian apabila tingginya imam itu bukan tinggi yang terlalu tinggi, namun tinggi yakni sekian senti atau setengah meter misalnya, tidak terlalu tinggi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal mimbar thumma nazala fa sajada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar, lalu kemudian beliau turun, lalu beliau sujud di bawah mimbar. Setelah selesai salat beliau mengatakan inna ma fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikuti aku, bermakmum di belakangku dan mempelajari salatku. Lalu kata beliau wa hakadha yajuzu mutlaqan idza kana ma'ahu ba'dul ma'mumin li'anna al-hajata tad'u dhalika katsiran. Demikian pula diperbolehkan apabila yang bersama imam ada sebagian makmum. Jadi ada yang bersama imam dari sebagian makmum, lalu sebagian makmum lagi mereka berada di bawah misalnya. Maka yang demikian tidak mengapa secara mutlak, sebab kebutuhan menghendaki hal tersebut. Yang demikian seringkali dialami, ya. Kadang-kadang kita mendapati masjid mereka sholatnya di lantai dua, sholatnya di lantai duanya. Lantai dasar biasanya digunakan untuk semacam aula atau yang semisalnya. Namun kadang-kadang masjid tersebut penuh. Apakah diperbolehkan sholat di bawahnya? Jawabannya tidak mengapa insyaallah ta'ala, apabila bersama imam ada sebagian dari para makmum. Kemudian apa hukum sebaliknya? Makmum lebih tinggi dari posisi al-imam. Sekarang imam yang lebih rendah, makmum yang lebih tinggi posisinya. Maka ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Sholat seorang tidak sah apabila dia sholat berada di atas, ya, di atas dari sholatnya al-imam. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari al-imam Malik rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat jumhur para ulama mengatakan bolehnya. Tidak mengapa makmum lebih tinggi dari al-imam. Disebabkan karena tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal tersebut. Bahkan telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, demikian pula Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Telah sahih dari Abu Hurairah bahwa beliau salat sebagai makmum fi sathil masjid. Beliau berada di bagian atas masjid, di bagian atas masjid. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama seperti Al-Imam Ahmad, dan ini yang masyhur dari madhabnya Imam Syafi'i dan Al-Hanafiyah. Dan ini insyaallah taala pendapat yang sahih dalam hal ini, bahwa tidak mengapa makmum lebih tinggi apabila, apalagi kita melihat kondisi sekarang, ya, bangunan-bangunan imam di bawah, kemudian ada yang sholat di lantai dua, ada yang sholat di lantai tiga, maka yang demikian tidak mengapa insyaallah taala. Lalu apa hukumnya makmum berada di depan imam di dalam sholat? Makmum berada di depan imam di dalam sholat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, bahwa makmum tidak diperbolehkan sholat di depan imam. Tidak diperbolehkan sholat di depan imam. Barang siapa yang mengerjakan sholat, yakni apabila makmum mengerjakan sholat di depan imam tanpa udhur, maka para ulama mengatakan sholatnya batilah, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang terjadi di Al-Masjidul Haram? Ya, ini juga penting sekali karena seringkali kita mengalaminya apabila mereka berangkat untuk menunaikan ibadah umrah atau haji di Al-Masjidul Haram. Sebagaimana kita ketahui bahwa kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Sehingga setiap kaum muslimin mereka sholat menghadap ke Al-Ka'bah. Nah, di Al-Masjidul Haram kaum muslimin pada saat mereka sholat, mereka itu kan berkeliling. Mereka itu mengelilingi Ka'bah. Nah, posisi imam itu kadang-kadang di pelataran Ka'bah. Namun kadang-kadang pula dalam keadaan tertentu, ya, misalnya pada saat kondisi panas, imam itu tidak berada di pelataran Ka'bah, namun dia mundur di belakang. Mundur di belakang di tempat yang ada atapnya. Nah, sementara kita mengetahui bahwa posisi Al-Masjidul Haram itu melingkar, ya, melingkar, sholat tersebut melingkar. Maka yang sejajar dengan al-imam, di mana posisi imam, maka yang lingkaran tersebut terhitung itu adalah posisi yang sejajar dengan al-imam. Nah, sehingga dikatakan di belakang imam, dikatakan makmum di belakang imam apabila mereka berdiri di belakang imam dan yang selingkaran dengannya. Yang selingkaran dengannya. Maka itulah posisi mereka dianggap bahwa mereka sholat di belakang al-imam. Nah, lalu bagaimana misalnya ketika imam sholat, dia tidak apa, dia sholat bukan di pelataran Ka'bahnya, namun di tempat yang ada tempat perlindungannya, ada lantai duanya, sehingga ada yang menghalangi matahari. Itu terkadang sebagian kaum muslim mereka sholat di pelataran. Ya, apa hukum sholat mereka? Apa hukum sholat mereka? Maka para ulama menjelaskan apabila mereka sholat di depan imam, di tempat di mana imam itu berada, di tempat di mana imam tersebut berada. Misalnya imam berdiri di sini, dia berdiri bukan di pelataran. Lalu sebagian kaum muslim sholatnya di pelataran, berarti mereka jelas berada di depan imam. Maka ini sholatnya batal. Ini sholatnya tidak sah. Karena mereka berada di posisi mereka berada di depan al-imam. Maka ini kata para ulama sholatnya batil. Tidak sah. Apabila berdirinya mereka tepat di arah di mana imam itu berada. Tepat di arah di mana imam tersebut berada. Namun kalau di daerah atau di arah di mana daerah tersebut bukan tempat berdirinya imam, ya, bukan tempat berdirinya al-imam, seperti misalnya ketika imam biasanya berada di dekat maqam Ibrahim. Biasanya di dekat maqam Ibrahim, di situ imam sholat. Maka yang di depan imam, di arah imam, itu tidak diperbolehkan berada di depan imam. Namun yang di sebelah yang lainnya, ya, yang misalnya yang berada di dekat Hajar Aswad, atau yang berada di arah yang lain, di rukun Yamani, yang dekat dari rukun Yamani, di seberangnya, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Meskipun kalau dilihat dari lingkaran, maka sungguhnya sholat mereka atau mereka itu lebih di depan daripada posisi al-imam. Namun selama mereka bukan berada atau bukan berdiri di depan atau di arah imam, maka ini tidak mengapa dan tidak dikatakan bahwa dia sholat di depan al-imam. Sebab yang dimaksud sholat di depan imam yaitu yang sejajar dengan imam di mana imam itu berada. Di mana imam tersebut berada. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tatkala beliau menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau, "As-saffu al-awwal huwa alladhi yalil imam min khalfihi wa da'iru hawlah." Bahwa saf yang pertama yang ada di Masjidil Haram adalah yang di belakang imam dan yang berputar, yang sejajar dalam putaran tersebut. Wa ammal ladzi fi jihati ghairil imam falahum ayyataqaddamu ila al-Ka'bah wala haraja. Adapun ya, mereka yang tidak berada di arah imam, yang tidak berada di arah imam seperti di bagian yang lainnya, maka boleh bagi mereka lebih di depan. Diperbolehkan bagi mereka lebih di depan mendekati Ka'bah. Tidak mengapa yang demikian, kama nassa ala hadza ahlul ilmi. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, lakinna jihatal imam la yajuzu li'annahu li ahadin ay yataqaddam alayhi. Akan tetapi yang di arah imam di mana imam tersebut berdiri tidak diperbolehkan seorang berada di depan imam. Tidak diperbolehkan seorang berada di depan al-imam salat berdiri. Karena jelas itu berada di depan imam dan itu tidak diperbolehkan. Namun yang berada di arah yang lain, maka tidak disyaratkan harus sejajar dengan siapa yang berada atau berdiri di belakang imam di saf yang pertama tersebut. Boleh bagi mereka maju, ya, karena tidak dikatakan bahwa mereka berada di depan al-imam. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ini menjawab adanya problem yang biasa dialami oleh kaum muslimin. Mereka bertanya-tanya, gimana kok kita sholat sementara imamnya, mereka apa, sementara imam tersebut sholat di belakang, lalu sebagian kaum muslimin sholat di pelataran. Nah, kalau kondisinya para makmum tersebut mereka berdiri jelas di depan imam, di arah imam, maka ini enggak diperbolehkan. Namun kalau di arah yang itu bukan tempat berdirinya al-imam, maka yang demikian diperbolehkan insyaallah ta'ala. Sampai di sini yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.